sepedih apa hidupku, cukup tatap mata ini dan kau rasakan, dan kau rasakan ku ikhlaskan apa adanya aku tanpa harus aku mengeluh, karena ku yakin Tuhan lebih tahu ini terbaik untukku. Tak perlu lagi ada air mata, hidupku belum habis semua, karena ku yakin Tuhan masih ada dan akan selalu ada. Masih ada dan akan selalu ada.